harus menanti. Satu kata ya darimu, oh pujaan hati. Bersabarlah, ku harap dirimu dapat mengerti. Sepenuh hati. Berikan waktu

selalu saja kau sebut-sebut namanya saat kita bicara. Aku tak ingin, tak ingin mendengarnya. Kau bawa